bila terpanjang wajahmu tuan, sedikit tidak menaruh cemuh. Bila terpanjang wajahmu tuan, sedikit tidak menaruh cemuh. Hujan pun turun berintik-rintik. Bulan hilang diliputi awan. Hujan pun turun berintik-rintik. Bila terbayang wajahmu tuan, air mata berlinang bertitik-titik. Bila terbayang wajahmu tuan, air mata berlinang bertitik-titik. Oh Tuhan yang maha kaya, kenapa nasibku jadi begini? Oh Tuhan yang maha kaya, kenapa nasibku jadi begini? Kalau ku tahu begini punya siksa, darilah hidup baik ku mati. Kalau ku tahu begini punya siksa, darilah hidup baik ku mati.